Apakah laki-laki bawa lari seorang wanita dan kahwin di Siam? Dan wali ayah perempuan itu masih hidup. Dengar molek. Ada orang kata nikah di Siam tak sah. Jawabnya tak betul. Kalau nikah di Siam tak sah, kesianlah umat Islam yang duduk di Siam. Ha. Yang tak bolehnya anak perempuan kita duduk dengan kita. Faham tak? Dia ambil anak kita wak lari ke Siam tu. Dinafikan hak kita sebagai wali. Hak tu tak sah. Tapi kalau dia duduk di Siam, dia pergi ke sana, kita ni, dia beritahu, dan kita tak mampu pergi untuk menjadi wali, boleh. Pihak di Siam akan telefon, akan hantar surat, kenapa pakcik tak boleh mari dan sebagainya, orang uzur tak ada tambang dan sebagainya, baru pakai wali hakim di Siam, sah ni kau. Tak banyak berlaku ambil anak perempuan, wak lari, biar jauh, dan kat ni kau. Ini menyebabkan mak berasa hati, ayah malu, keluarga berpecah belah. Adakah ini dibenarkan dalam Islam? Tak. Ha, faham gitu sudah. Eh? Sebab tu kalau ayah tak buat akad nikah, tak suka ke boyfriend kita, beritahu dulu dengan jelas. Ayah sahih dah tak mau jadi wali, tak ki jadi wali. Tak ki tak mau jadi wali, adik-beradik. Khabar ke jabat agama, ayah kita tak mau jadi wali, nak buat guana? Jabat agama akan hantar surat pada ayah kita, nak, dan ayah kita menjawab dengan rasmi, tak boleh jadi wali, maka sah menggunakan wali hakim. Apa nak pergi lari di ni? Ha, lari buat benda. Ha. Orang siang ada, saya lari nikah kolompo. Tak.